Yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Bintang Maha Bintang Cal. Sudah cantik, keren, gaul lagi. Tergolong artis ibu kota. Yang sering Anda tonton di layar televisi Anda. Sore hari ini ada Ramayana. Juga ada SNP Indonesia. Via Valen. Thank you. Assalamualaikum.